Mengapa ku menyayang? Mengapa? sih bos. Oh ala sak jane mau kau acu, memang acu ngono sak jane. Ngono toh. Makasih bos.